InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Al-hadith al-rabi wa tis'un ba'da al-mi'ataini an Usamah ibn Zaid qal qultu ya Rasulullah atanzilu gadan fi darika bi Makkah faqala wa hal taraka lana aqilun min riba'in aw dur. ثم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. الغريب رباع معناها محلات الإقامة, tempat untuk tinggal. والمراد هنا, yang dimaukan di sini adalah dur. Dur bentuk jamak dari dar, dar rumah. Warriba dikasrahkan di huruf ra. Al-makna al-ijmali, maknanya secara ringkas, lamma ja'a an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam li fathi Makkah, sa'alahu Usamah ibn Zaid, hal sayanzilu sabihat ad-dukhuliki fiha darahu. Ketika Nabi SAW datang, ketika Fathu Mekah, beliau masuk ke kota Mekah, maka Usamah ibn Zaid bertanya, hal sayanzilu sabihata dukulihi fi hadarah, apakah beliau akan singgah, yanzil sering diterjemahkan turun, tetapi di sini maknanya bukan turun tapi singgah, apakah akan singgah di pagi hari masuknya beliau itu di rumahnya, ini rumah yang dulu beliau tinggal di sana. Faqala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa hal taraka lana aqilun ibn Abi Talib min riba'in naskunuha. Apakah aqil yang dimaksud adalah aqil ibn Abi Talib, saudaranya Ali ibn Abi Talib, apakah dia akan meninggalkan min riba'in audur, apakah masih menyisakan satu rumah untukku, untuk kami tinggal di dalamnya. Maksudnya ungkapan bahwa itu tidak mungkin, apakah dia akan meninggalkan, akan menyisakan rumah untukku, enggak akan. Wadhalika anna Abu Talib tuhufiya ala syirki, yang demikian karena Abu Talib meninggal dalam keadaan musyrik. Wa khalafa arba'ata abna, meninggalkan empat anak. Siapa saja? Aqilan wa Ja'faran wa Aliyan Taliban wa Aqilan wa Ja'faran wa Aliyan. Empat anak dari Abu Talib, Talib ibn Abi Talib, Aqil ibn Abi Talib, Ja'far ibn Abi Talib, dan Ali ibn Abi Talib. Faja'far wa Ali aslama qabla wafatihi. Adapun Ja'far dan Ali radhiyallahu ta'ala anhuma, keduanya masuk Islam sebelum wafatnya Abu Talib. Falam yarisahu, maka keduanya tidak mewarisi. Mengapa tidak mewarisi? Karena Ja'far dan Ali sudah masuk Islam, sedangkan bapaknya yang meninggal kafir. Seorang yang kafir tidak mewariskan hartanya kepada yang muslim. Sebagaimana sebaliknya, seorang yang muslim tidak mewariskan kepada anaknya yang kafir. Maka di sini Ja'far wa Ali karena sudah masuk Islam, lam yarisahu, keduanya tidak mendapatkan warisan. Wa Talib wa Aqil baqiya ala dini qaumihima. Adapun Talib dan Aqil masih di dalam agama kaumnya. Fa warisahu, maka keduanya mewarisi karena kasbir ke kafir. Fafaqada Talib fi ghazwati Badr. Sedangkan Talib kehilangan dia, yakni di dalam perang Badr. Faraja'atid dur kulluha li'aqil. Maka rumah-rumah itu semuanya menjadi milik satu orang, yaitu Aqil. Faba'aha, maka Aqil pun menjualnya. Baik. Makanya Nabi berkata, apakah Aqil masih menyisakan rumah-rumah untukku? Naam. Thumma bayyana sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam hukman amman bainal muslim wal kafir. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan tentang hukum waris mewarisi yang bersifat umum antara muslim dengan kafir. Faqala, maka dikatakan, la yarisul muslimul kafir wala yarisul kafirul muslim. Li'annal irsa mabnahu ala silah wal qurba wal nafa'. Karena masalah waris mewarisi mabnahu dibangun di atas, mabnahu dasarnya adalah silah, hubungan keluarga, wal qurba hubungan kedekatan, wan nafa hubungan manfaat. Baik. Wa hiya munqati'atun ma dama ad-din mukhtalifan. Dan itu akan terputus kalau agamanya berbeda. Baik. Al-warasah dibangun di atas pondasi. Apa pondasinya? Silah, hubungan kekeluargaan. Kemudian nafa, hubungan saling memberikan manfaat. Dan hubungan Naam. Barakallahu fikum. Semua itu akan terputus dengan berbedanya agama. Hubungan, kedekatan, dan manfaat. Ketika yang ini muslim, yang ini kafir, Apakah seorang muslim akan memberikan manfaat kepada orang kafir yang orang kafir itu menggunakan dalam kekafirannya menentang Islam? Tidak mungkin. Apakah hubungan keluarga masih bersambung kalau dia kafir? Tidak, terputus hubungan kerabat. Apakah hubungan kedekatan masih ada kalau dia berbeda agama? Tidak, jadi ba'id. Yang tadinya dekat jadi jauh karena berbeda agama. Maka ini akan gugur semua kalau yang satu muslim, yang satu kafir. Sama saja, apakah yang mewariskan adalah muslim, yang mewarisinya kafir, atau sebaliknya? Yang mewariskan kafir, di sininya muslim. Sama saja. Terputus hubungan, terputus kekerabatan, terputus saling memanfaatkan. Jelas saling bertentangan kok, tidak saling memberi manfaat. Munqati'atun madam ad-dinu mukhtalifan. Akan terputus semua itu kalau agamanya berbeda. Li'anna as-silah al-matinah wal-urwatul wuthqa. Karena agama itu merupakan silatul matinah. Agama itu merupakan hubungan yang paling kokoh. Lebih erat daripada hubungan kekerabatan. Lebih erat daripada hubungan darah sekalipun. Faida fuqidat hadhihi silah, maka kalau hilang hubungan yang paling kokoh ini yaitu agama, fuqida ma'aha kullu syai'in hatta al-qarabah. Kalau hilang hubungan yang kokoh yaitu din, kalau hilang hubungan yang kokoh yaitu ad-din, ad-din itu adalah silah al matinah, silah matinah, hubungan yang kokoh adalah agama. Idza fuqidat din, kalau ternyata agamanya berbeda, dia keluar dari Islam atau dia masih belum masuk Islam, musyrikun kafir, berarti hilang silah al matinah. Kalau hilang silah al matinah, fa fuqida ma'ahu hadhihi al asya, akan hilang bersamanya an-nafa, akan hilang bersamanya al-qaraba, akan hilang bersamanya as-silah. Hubungan keluarga jadi hilang, hubungan bermanfaatan jadi hilang, hubungan kedekatan jadi hilang, semuanya hilang kalau hubungan yang paling kokoh hilang yaitu agama. Fuqida ma'aha kullu syai'in hatta al-qaraba, bahkan sampai kekerabatan sekalipun akan hilang. Wan qata'at 'alaqatut tawarus bainat tarafain, dan akan terputus hubungan waris mewarisi antara dua sisi atau antara dua orang tadi, yang kafir kepada muslim dan muslim kepada kafir, sudah tidak saling mewarisi. Lianna fasmaha aqwa min wasl an-nasab wal qarabah, karena yang memutuskannya lebih kuat daripada yang menyambungkannya dan mendekatkannya. Yang menyambungkannya hubungan keturunan darah, yang menyambungkannya hubungan nasab, satu keturunan. Yang menghubungkan dan mendekatkannya adalah karena ini masih satu darah. Sedangkan yang memisahkannya adalah agama. Kuat mana yang memisahkan dan yang menghubungkan? Kuat mana yang menghubungkan dan yang memisahkan? Kuat yang memisahkan, yaitu agama. Maka dalam perang Badar, perang Uhud, dan perang berikutnya, kaum muslimin melawan musyrikin. Padahal di pasukan musyrikin ada kerabatnya. Ada yang di sini muslim, bapaknya, anaknya bersama musyrikin. Ada yang di sini ponakannya muslim, ternyata pamannya kafir di sana. Berperang. Saling membunuh. Mengapa? Terputus hubungan kerabat karena berbeda agama. Wa jama'a Allahul muslimina 'ala taqwa. Allah mengumpulkan kaum muslimin di atas ketakwaan. Wa qawwa silatahum wa 'alaqatahum bil iman. Dan Allah perkuat hubungan mereka dan hubungan mereka dengan iman. Innahu sami'ud du'a. Semoga Allah mengumpulkan kaum muslimin di atas ketakwaan, dan semoga Allah kukuhkan, Allah kokohkan hubungan mereka, kekerabatan mereka dengan iman. Dan Allah Maha mendengar doa. Ma yukhad minal hadith, apa yang diambil dari hadith? Jawazu bai'i buyuti Makkah, bolehnya jual beli tanah di Mekah. Dari mana dia dapatkannya? Aqil tidak menyisakan. Wahal tarakalana aqilun. Apakah aqil masih menyisakan rumah untuk kita? Tidak. Aqil sudah menjualnya semuanya. Yang kedua, seorang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi muslim. Yang ketiga, anal Islam huwa aqwar rawabit, bahwa hubungan keislaman itu lebih erat dari hubungan apapun. Hubungan dagang, hubungan kerabat, hubungan persaudaraan, hubungan satu bangsa, hubungan satu suku dan sebagainya, itu semua hubungan-hubungan kalah dengan hubungan yang paling kuat, yaitu al-Islam, hubungan keislaman. Yang keempat, faedah dari Imam Nawawi rahimahullah, anna tawarud bainal muslimin wal kufar ghair jaiz 'inda jamaahirul ulama, bahwa saling mewarisi antara muslim dan kafir tidak boleh bagi jumhur para ulama. Qala illa Mu'ad ibn Jabal wa Sa'id bin Musayyib faqad ajazu tawarutsul muslim minal kafir, kecuali sahabat Mu'ad dan sahabat Sa'id bin Musayyib, dan Sa'id bin Musayyib rahimahullah membolehkan seorang muslim mewarisi dari orang kafir. Kafir tidak mewarisi dari muslim, tetapi muslim boleh mewarisi dari orang kafir. Wahtajja, dan beliau berdua berhujjah dengan hadis al-Islam ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu di atas dan tidak bisa diatasi. Islam itu di atas dan tidak bisa diatasi lagi di atasnya. Baik, apakah bisa jadikan dalil berarti kalau orang kafir yang mewariskan, muslim berhak karena muslim di atas? Tetapi kalau seorang muslim mewariskan kepada orang kafir, tidak. Tidak bisa orang kafir mendapatkan warisan dari orang muslim. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kalian tulis terjemahan empat faedah ini di dalam buku catatan kalian. Barakallahu fiikum.